Santri lambe ben santri mangken duh tak pade. Masalah tengkah ben angku yen jauh pita. Lambe mun jemaah rebu eneng ada. Mangken pon ikhomah ki sibuk e kamar abede. Santri lambe ben santri mangken duta.